Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Asia TV One, Titian Call, Bu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Cici Kirani kembali hadir menjumpai Anda tentunya di Titian Call, Bu. Dan pemirsa, insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas mengenai kesetaraan hukum dalam Islam. Kita hidup di satu negara yang pastinya kita harus menjaga dan menghormati hukum yang berlaku di satu negara. Tapi seringkali ada yang beralasan bahwa hukum di negara kita ini istilahnya ada yang adil, ada yang tidak adil. Nah, bagaimana sih kalau misalnya hukum di negara kita yang memang mayoritas Islam, kita memakai hukum Islam? Nah, tentunya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kesetaraan hukum dalam Islam bersama Ustaz Taufikur Rahman. Langsung saja kita panggil Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Berkat doanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Buah manggis di bawah-bawah, anak pitung makan ketumbar. Jamaah di sini manis kalau tertawa, membuat hati jadi berdebar-debar. Sehat, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Selamat, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz, saya sapa-sapa ibu dulu ya. Persilahkan. Kayaknya jauh nih, Ustaz. Silahkan. Ya. Dari jam berapa tadi saya dengar-dengar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ibu-ibu. Dari pengajian mana, Bu? Dari Malaysia. Berangkat tahu? Iya. Waduh, berangkat tahu sil nih Ustaz nih. Bawa apa Bu sini Bu? Bawa baja. Bawa ini dong Bu, apa bandeng ya Bu ya? Bandeng sama sumsum ya Bu ya. Iya, insya Allah. Terima kasih Bu ya udah ada di sini ya Ibu ya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ustaz maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Pagi-pagi udah nemenin saya. Ini kayaknya saya kenal Ibu. Namanya Ibu siapa Bu? Ibu Hadi. Hadi sama sama saya Bu Hadi juga soalnya. Iya Ibu, terima kasih udah hadir di sini Bu ya. Iya Ustaz, baik langsung saja Ustaz. Kesetaraan hukum Islam. Nah, tadi kan saya udah di awal saya udah bilang, bisa gak sih kok misalnya nih di negara kita pakai hukum Islam? Karena kalau kita lihat ya Ustaz ya, sekarang banyak sekali Bu tayangan yang maling ayam gitu ya Bu ya, yang maling telepon, yang maling sepeda motor, itu sampai babak belur gitu ya. Tapi yang asik-asikan bawa duit banyak itu kayaknya ngelenggang-lenggang gitu saja Ustaz. Nah gimana Ustaz, jelaskan Islam memandang suatu hukuman yang dijatuhkan oleh seseorang. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah. Kepada para pemirsa Isiwan, jamaah Titian Kolbu, juga kepada para hadirat sekalian kaum ibu rahimakumullah. Berbicara kesetaraan hukum dalam Islam, mengutip kata pada bahasa Nabi kita Muhammad SAW, ini terbilang dalam riwayat yang sahih. Ketika ada salah seorang ibu dari kalangan ya jet set lah, ya kelas-kelas menengah ke atas ini, dari bangsa Mahzumia, di mana melakukan suatu keingkaran. Dia meminjam, cuma ketika memulangkannya terjadi pengingkaran. Dan berita ini sampai kepada Kanjeng Nabi. Nabi bermaksud untuk memotong tangannya, karena memang pelanggarannya lumayan besar. Akhirnya si ibu yang merasa dari kalangan orang atas, kalangan ya orang ada, dia coba mengadu kepada sahabat Nabi yang saat itu sebagai amir, kalau kayak kita di sini sebagai gubernurnya, Usama bin Zaid. Keluarga kerabat orang-orang dekat ini datang kepada penguasa, diajak negosiasi, Pak. Dirayulah. Memang kalau yang nama pengadilan Allah kan dalam Al-Quran Allah menyebutkan alaisallahu bi aqamil hakimin. Bukankah aku adalah hakim yang seadil-adilnya? Makanya jawaban Nabi, bala wa ana dzalika minas syahidin. Ternyata Usama bin Zaid ini pun tidak gampangan. Kadang-kadang kan nggak sedikit ibu ya, kalau kadang-kadang di negara kita ya katanya di penjara, tahu-tahu lagi jalan-jalan. Ya, ya kan Bu, hah? Gitu kata di penjara, etonya udah ada di rumah kan gitu. Ya bisa diatur lah ya, Ustadz bil fulus likul li umur mulus. mafil fulus ala matil manfus. Dengan fulus segala urusan mulus. Enggak ada fulus alamatnya akhirnya jadi mulus. Nah, kembali kepada cerita ini, kesetaraan hukum. Perihal ini diadukan kepada Kanjeng Nabi sampai ketika Nabi tahu, Nabi bertanya kepada Usama bin Zaid ini, "Wahai Usama, hukum ini yang menetapkan bukan kamu. Kamu jangan coba-coba melanggar hukum Allah." Sampai Nabi di dalam hadis ini kalau boleh diperagakan, semua agama Nabi sallallahu alaihi wasallam khatiban, bicara sambil berdiri seperti orang berkhutbah, mengatakan, "Innama." Mudah-mudahan para pemirsa yang ada di rumah, juga kepada para pejabat-pejabat kita dengar ini. Ini bukan buatan saya, penyambung lidah saja. Kata Kanjeng Nabi, "Innama halakal ladina min qablikum." Sesungguhnya yang merusak regenerasi ke belakang, akhlak yang jadi bobrok, jadi hancur, yang seperti inilah. "Annahum kanu," bahwasanya terjadi pada mereka, "idza saraqa fihi musyarif," kalau yang mencuri dari kalangan orang adat, kalau yang mencuri dari kalangan pejabat, maka di situ tarakuhu, hukumnya ditinggalkan, tumpul. "Wa idza saraqa," apabila yang mencuri, "fihi mudhaif," orang lemah, orang enggak mampu, rakyat biasa, "aqamu alaihil hadda," hukum betul-betul ditegakkan. Sampai Nabi bersumpah dalam hadis ini, "Wallahi, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin." Tahu sejarah ibu ya, Siti Fatimah putra putri siapa? Nah, kata Nabi, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat, lakata'tu yadaha." Sungguh, seandainya Fatimah bintinya enggak ketukar, binti Muhammad, dia mencuri, katakannya Nabi, aku yang langsung akan memotong tangannya. Inilah hadis yang sahih yang Nabi sebutkan, kesetaraan hukum tidak pandang bulu. Jadi kan Nabi langsung mencontohkan, seandainya putriku langsung mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan langsung memotong tangannya. Begitu maksudnya. Jadi di zaman Nabi pun juga ada hal demikian rupa ya Ustaz, yang masalah seperti yang memang kesetaraan itu ya. Memang di zaman Nabi sudah aja sehingga ada hadisan seperti itu gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi banyak sekali memang kasus yang seperti itu yang sampai sekarang pun di negeri kita banyak sekali ya Ustaz ya. Jadi, kalau kita melihat. Wajar Nabi memberikan warning lagi dalam keterangan hadis yang lain, "Ar-rasi wal murtasi kilahuma finnar," yang menyuap dan yang disuap, iya, dua-duanya tempatnya di neraka. Ini bukan nakut-nakutin para ibu ya. Iya. Begitu adanya. Iya, baik. Nusat, kalau tadi juga kan kita mendengar cerita tentang putri Nabi Rasulullah SAW ya, bahwa ketika kalau dia mencuri ya akan dipotong tangannya gitu ya. Berarti kan memang Rasulullah menegakkan hukum yang memang tidak ada setara gitu ya Ustaz, yang memang tidak ada yang kaya-kaya, miskin-miskin gitu. Nah, seperti itu bisa diterapkan nggak sih di Indonesia, Ustaz? Kita akan jawab ya, Ustaz, setelah yang berikut ini ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Titian Kobo akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Insya Allah. Ya, kembali lagi pemirsa di Titian Kobo, dan pemirsa masih saja kita membahas tentang kesetaraan hukum dalam Islam. Jika kita bicara mengenai hukum, pastinya hukum itu harus kita paham, harus kita taati, dan harus kita laksanakan. Dan kita pun juga harus tahu bagaimana hukum dibuat, yang pasti untuk membuat seorang itu menjadi kapok dan jerah. Nah Ustaz, kalau di Islam sendiri bagaimana sih proses hukumnya? Apakah sama seperti dengan yang dilakukan oleh pemerintah gitu Ustaz? Iya, secara objektif, makanya di dalam Al-Quran Allah telah memberitakan buat kita hamba-hambanya yang beriman, dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-45 dengan begitu jelas. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, saya bacakan ayatnya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayn والأين بالأين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Jadi dengan begitu jelas Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-45, wa katabna 'alaihim fiha, dan sungguh aku telah tetapkan. Jadi berlaku ini bukan hanya di zaman Nabi. Dari mulai kitab Taurat, Injil sudah ada Quran sebagai penyempurna. Apa? Di dalam hal yang sifatnya kriminalitas, sifatnya ada yang dizalimi, an-nafsa bin nafsi, jiwa dibalas jiwa. Wal 'aina bil 'aini, mata pulang bayar mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibayar hidung. Wal uduna bil uduni, telinga juga dengan telinga. Hatta wasina bisini, gigi. Ada yang tumbang dengan sebab dizalimi, balas dengan gigi. Wal juruha kisas, dan setiap hal-hal yang ada disakiti, ada yang dizalimi, harus ada hukuman kisasnya. Begitu Al-Quran yang dipakai dalam hukum Islam. Berarti apa yang kita lakukan perbuat pastinya juga akan kita juga ya sebagai pelaku juga harus merasakan gitu ya Ustaz ya. Membuat kapok dan jera kan pastinya. Tujuannya ke situ. Sampai di dalam Al-Qur'an kan dijelaskan ini bab masalah yang namanya berarti jinayat. Mm-hmm. Baik itu yang namanya dari mulai ada rajam. Ya. Berarti bicara juga kalau sudah rajam hal-hal berkaitan dengan perzinahan. Di mana di situ diatur zina pun ada yang bagaimana seandainya yang melakukan oleh jejaka dan perawan hukumannya seperti apa. Lantas jika yang melakukan buat mereka-mereka yang kalau bahasa sekarang waduh SLI selingkuh itu indah. Nauzubillah min dzalik Ibu ya. Ya, jangan ngedapetin buat diri kita dan cucu ke depannya. Nah, mana di situ yang mereka sudah berkeluarga terjadi perselingkuhan. Berarti mereka yang berzina yang sudah berkeluarga ada aturan main dalam hukumnya. Juga di dalam hal potong tangan. Nah, ini ada aturan-aturan mainnya termasuk ya yang namanya hukum pancung alias ya membunuh orang. Nah, di sini dalam aturan agama Al-Qur'an telah menjelaskan dengan begitu jelas. Baik Ustaz, kita kasih kesempatan dulu. Yeah. Ini ada ibu-ibu yang mau bertanya, langsung saja Ibu. Dari mana dulu? Oh iya, silakan Ibu. Nama saya Ukun Hadi. Ustaz, saya mau nanya, yeah, apa yang menyebabkan hukuman itu dilakukan tidak adil? Terima kasih. Yeah. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Bagus sekali, silakan Ustaz. Yeah. Makanya dengan begitu objektif Nabi menjelaskan bagaimana apa yang menyebabkan hukuman dilakukan dengan tidak adil. Nah ini sebagai hakim sekalipun memang upahnya di dunia besar tapi resikonya tinggi. Bagaimana bisa terjadi tidak adil? Karena mungkin, makanya Nabi merujuk pada bahasa Nabi, hakim itu ada tiga. Yang dua tempatnya di neraka, yang satu di surga. Kenapa bisa gak adil? Mungkin kepada hakimnya yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Apa faktornya? Alhamdulillah minalik di belakangnya. Mungkin ada kata khusyuk. Dalam artian bisa ya dinegosiasi. Akhirnya yang salah dengan modal uang yang banyak bisa dibenarkan. Yang benar walaupun benar kondisinya tapi karena modalnya kurang disalahkan. Gak sedikit. Jadi masih hukum pisau di bawah tajam ke atas tumpul. Bagaimana saat bisa nggak di dalam artian dijalankan tidak adil? Nah di sini Imam Nawawi menyebutkan ya buat hakim dua di neraka tempatnya. Bagaimana? Yang pertama dia hakim, alim, pintar, piawai dalam urusan hukum, tapi bisa diperjualbelikan neraka tempatnya. Ada lagi yang kedua kata kanjeng Nabi yang tempat di neraka. Dia jadi hakim, cuma hakim yang tidak berkualitas. Begitu memutuskan satu hukuman tidak berlandaskan kepada hukum agama, di neraka juga tempatnya. Nah hukum hakim yang ketiga yang tempatnya di surga cuma satu ini. Jadi di antara tiga, dua di neraka, satu di surga. Yang bagaimana dalam kondisi apapun tetap dia konsisten istiqomah walaupun nyawa taruhannya membenarkan yang benar, yang salah disalahkan. Begitu. Yeah. Berarti tugas sebagai hakim juga berat ya Ustadz ya, karena memegang amanah dan beliau ini yang mengendalikan ini salah ataupun tidak ya Ustadz. Betul. Ya. Dan pasti ada pertanggungjawaban juga nantinya kalaupun. Allah. Iya. Baik Ibu, ada yang mau bertanya lagi silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika Kartika. Ustaz, saya ingin menanyakan, mohon dijelaskan bagaimana hukum cabuk di dalam agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Ustaz, hukum cabuk darah. Kalau melihat dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat kedua, Ibu. Ya, surat An-Nur ayat kedua. Ini terjadi hukum darah, hukum cabuk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Quran menyebutkan az-zaniyatu, perempuan yang berzina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina. Fajlidu, maka deraklah, cambuklah oleh kamu sebanyak di antara dari keduanya, baik laki maupun perempuannya, mi'atal jalda, sampai 100 kali cambukan. Jadi jangan ada, bahkan di ayat berikut yaitu wala ta'khudzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Kamu jangan punya rasa iba, kamu jangan punya rasa kasihan. Jadi ngelihat bukan karena kesiannya, tapi untuk hukum ditegakkan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Justru begitulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi jangan menang-menang, aduh gak tega, kasihan. Nah itu hukum. Bagaimana Ustaz? Itu terjadi di kampung buat mereka. Yang dalam hukum berarti kalau kita klasifikasikan, buat mereka yang melakukan perzinahan, yang jinanya jina muh, ghairu muhsan. Seperti itu, dicambuk. Bahkan Nabi melakukan bukan dicambuk, setelah dicambuk diisolasi sampai setahun. Begitu. Dan kayak pelaksanaan dalam hukum Islam itu apakah memang ada prosesnya Ustaz? Misalnya ada, misalnya dikasih kesempatan gitulah. Kok bisa memang salah dikasihlah kayak ya udah kesempatan dulu, kalau memang benar ataupun salah nanti hukumannya akan seperti itu. Jelas, gimana? Jelas. Makanya apa namanya, kalau terjadi yang tadi Ibu tanyakan berarti cerah, itu sudah memenuhi kriteria. Mm-hmm. Mohon maaf, kita berbicara fikih, yeah, bukan bermaksud berbicara kotor. Gimana terus ini? Iya, yeah, kita akan lanjutkan lagi Ustaz ya, karena kita harus break. Karena ini kita akan bicara dari pasar ikan ke Cikini. Yeah. Kita lanjutkan setelah ini. Masih bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang kesetaraan dalam hukum Islam. Dan langsung saja Ustaz Taufiqur Rahman akan melanjutkan tentang bagaimana hukum itu bisa diberlakukan ya Ustaz ya. Silakan. Makanya secara aturan fikih disebutkan itu had dijalankan alias hukuman dijalankan. Contoh, ya ini bukan bermaksud berbicara kotor. Ketika zina terjadi, itu kan hukuman bisa terjadi dalam dijalankan apabila, mohon maaf Ibu ya, bahasanya begini dalam kitab fikih itu. Apabila, ini contoh yang kita jadikan objek perzinahan. Kepala kemaluan laki-laki. Ibu jangan ini ya. Ya. Kemaluan laki-laki memasuki kemaluan wanita, dan wanita itu kedua-duanya terhadap lakinya itu, terhadap laki yang dimaksud di sini, tidak ada hubungan nikah. Jadi terjadi persetubuhan di luar pernikahan, baik keluar sperma maupun tidak keluar, maka adalah di situ hukum. Tergantung melihat kepada si pelakunya. Apabila pelakunya yang di sini dimaksudkan adalah ghairu muhsan. Bapak yang dimaksud ghairu muhsan Ustaz. Dia yang kalau itu anak perawan belum menikah, kalau laki-laki jadi kakak. maka apa hukuman Islam dijelaskan di sini? Baru dijalankan pertama diderah sampai 100 kali dicambuk. Yang tadi ibu tanyakan. Sampailah berikutnya diusir, diisolasi selama setahun. Dua-duanya. Itu apabila terjadi ghairu muhsan. Tapi mohon maaf, di dalam sejarah Nabi juga pernah ada sahabat yang datang kepada Kanjeng Nabi. Ini buat mereka yang muhsan, yang sudah berumah tangga, yang mereka ini sudah si istri sudah punya suami, suami sudah punya istri. Ibu bisa dengar ini ya. Nah, jelas ibu. Nah juga para pemirsa ya yang ada di rumah. Nah ini secara hukum fikih maka terjadi hal yang tadi dijelaskan zina itu, maka termasuk nominasi muhsan. Barulah di sini lantas diadakan namanya hukum rajam. Rajam itu apa? Jadi dihukum sampai dipandang setengah badan dan semua orang yang lewat menyambiti. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Wajar kalau kata Abu Laits, seorang ulama ini besar dan kenamaan terkenal, menyebutkan nanti kamu dapatkan di akhir zaman berapa banyak, nanti sangat banyak bangkai-bangkai yang berjalan. Sahabatnya gak paham dengan redaksi Abu Laits ini. Maksudnya apa Tuhan? Maksud apa guru? Kok bangkai-bangkai yang berjalan? Iya, mereka yang sudah berstatus suami, sudah punya status sebagai istri, tapi melakukan perzinahan. Hakikatnya, sekali melakukan adalah hukuman rajam, mati. Tapi mereka masih tetap berkeliaran hidup di sana kemari. Begitu, Pak Jaja. Allahu Akbar. Berarti memang kalau misalnya kita mengikuti apa yang diberlakukan oleh Islam itu, diberlakukan misalnya di Indonesia ini, orang pada takut kali Ustaz ya. Tentram aja gitu kali, aman kali negeri ini. Makanya Ustaz, Allah mengatakan dalam Quran, "Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa orang yang tidak menjalankan hukum Allah, dia termasuk yang zalim, dia termasuk yang kafir, dia termasuk yang munafik. Dalam artian secara global, Allah enggak menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan di negeri itu yang di mana hukumnya tidak ditegakkan. Baik Ustaz, kita hala nafas dulu. Karena itu terjadi sekarang ini ya Ustaz ya. Minta maaf ini bukan berarti itu. Iya, betul ya. Ustaz. Baik Ibu, ada yang mau bertanya lagi silakan. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sahril Burhan, ingin bertanya pada Pak Ustaz. Tolong jelaskan kepada kami apa yang dinamakan hukum kisos itu. Ya. Jadi, kalau merujuk kepada tadi Quran yang telah saya bacakan, hukum kisos itu, yang dimaksud kisos, jadi berlaku ketika dia membunuh, balasannya dibunuh lagi. Terjadi perzinahan yang tadi definisi sudah saya sebutkan, maka apabila dia statusnya belum nikah, maka ghairu muhsan. Itu kisos namanya. Menjalankan hukumannya kisos. Dipancung, dipotong tangan ketika mencuri, masuk kepada barometer ukuran yang dicurinya, terjadilah potong tangan. Nah itu kisos namanya. Jadi betul-betul yang kalau tadi disebut dalam Quran, jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, itulah yang dimaksud kisos. Begitu Ibu. Iya, kalau di negara kita belum nemukan belum. Iya. Iya. Kecuali mungkin ada satu adat kali ya Ustaz ya. Mungkin ini apa, wacana apa, nyawa dibayar nyawa, seperti itu ya Bu ya. Iya. Karena kalau bisa kita lihat kan banyak juga berita tentang perang antar suku atau apa gitu ya Ustaz ya. Mungkin larinya ke situ sama kali Ustaz ya. Dan kita pun kok misalnya pergi Bu ke negara Timur Tengah, ada masjid apa Ustaz namanya? Di Madinah ya? Iya di Madinah itu juga. Iya, itu memang tempat seorang yang kalau dihukum ya Ustaz ya. Kita bisa melihat langsung memang hukum syariat Islam ditegakkan. Dan iya. Untuk menjadi jerah kepada yang lainnya. Subhanallah. Nah Ustaz, bagaimana sih supaya hukum ini kita bisa seadil-adilnya ditegakkan gitu Ustaz? Iya. Paling tidak hadirin hadirat rahimakumullah, sejujurnya kalau misalkan bagi Ustaz bisa ditegakkan, kita tidak menjamin kalau di negara kita ya Bu ya. Ya apa, saya juga enggak merasa benar banget, cuman dalam artian tidak bisa menjamin. untuk negara kita. Nah, di sini paling warning ya buat kita, cobalah kita ingat di ayat ke-6, surat ke-6, mohon maaf, surah ke-66 ayat ke-6. Hu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu, keluarga kamu, jangan sampai menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Karena memang ya negara kita bukan negara yang merujuk kepada hukumnya kitab suci Al-Qur'an. Gitu. Jadi Ustaz, ya, di sinilah kita enggak punya wenang, paling tidak bahasa Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau misalkan kamu lihat di situ kemunkaran dan kamu mampu, punya wenang, punya kekuasaan, rubahlah dengan kekuasaan kamu. Para pejabat, para penegak hukum yang mempunyai kekuatan, silakan. Falyughayyirhu biyadi. Jangan pandang bulu. Lantas kalau tidak mampu juga, ya fabilisani. Dengan lisan. Enggak mampu juga, walaupun selemah lemahnya iman, dengan hati benci kepada perbuatannya. Itulah selemah lemahnya iman. Baik. Nah, Ustadz, kalau misalnya tadi kita sudah banyak sekali bicara mengenai hukum yang berlaku ya Ustadz ya. Dan kalau baru-baru ini juga di Indonesia banyak sekali yang sudah dilaksanakan hukuman mati. Ada yang memang pro dan kontra ya Ustadz ya, karena itu melanggar HAM, karena itu memang istilahnya kalau di Islam ya memang belum saatnya mati ya tidak boleh gitu Ustadz. Nah, bagaimana sih dalam pandangan Islam tentang hukuman mati ini Ustadz? Kalau di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 178, Allah Ta'ala berfirman, enggak mengenal golongan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-qurru bil qurri wal 'abdu bil 'abdi wal unfa bil unfa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Jadi Qur'annya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum. Redaksi gitu ya, kutiba alaikum siam. Di sini, kutiba alaikumul kisos. Diwajibkan untuk kamu melakukan hukum kisos. Fil qatlah, di dalam terjadinya pembunuhan. Tidak mengenal golongan. Al-hurru bil-hurri. Orang merdeka dengan orang merdeka. Jadi yang melakukan orang-orang merdeka ini. Wal-abdu bil-abdi. Hamba sahaya tetap dijalankan. Wal-unsa bil-unsa. Perempuan dengan perempuan. Nah, di sini dijalankan yang namanya hukum pancung makanya. Ketika membunuh. Kecuali, faman ufiya lahu min akhihi say'un fattiba umbil ma'ruf. Oh, ternyata ahli waris yang dibunuh mau meridoi. Mau memaafkan. Tapi bukan lepas begitu saja. Si pelaku pembunuh tetap membayar namanya secara hukum fikih diatnya. Ya, ganti ruginya. Nah, di situ berarti si pelaku baru enggak dibunuh, tapi dengan syarat betul-betul ada keridoan daripada ahli waris yang terbunuh. Begitu. Iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Ustaz, karena kita harus break. Kalau di Indonesia pun juga kita mengenal di pemerintahnya adalah hukuman seumur hidup ya Ustaz ya. Apakah kalau sesuai dengan syariat Islam ada hukuman seumur hidup? Kita akan bahas pemirsa, tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Baik pemirsa, jika hukuman itu kita lakukan seadil-adilnya yang pasti membuat efek jera, bagaimana seorang yang dihukum tapi tidak kapok ataupun tidak jera? Bahkan kalau bisa kita lihat fenomena di Indonesia ini, banyak sekali yang mengakukan kriminal di balik penjara ataupun rali besi, dan ini jadi PR ya Ustaz ya. Iya. Nah, baik, berkaitan dengan hukuman, tadi kita bicara mengenai pancung sudah ya Bu ya, hukuman rajam. Nah, bagaimana seorang yang Ustaz yang memang dia sudah dizolimi atau dalam arti kata sebagai seorang yang diperkosa gitu ya Bu ya, dan yang memperkosa bagaimana, apakah hukumnya sama dalam Islam ataupun beda gimana? Ya, di sini tadi kan disebutkan apabila dia muhsan. Muhsan itu sudah pernah melakukan persetubuhan dengan jalan yang halal. Itu disebut muhsan. Jadi enggak melihat itu apa namanya perawan kepada jejakannya yang sudah pernah melakukan persetubuhan dengan jalan ikatan pernikahan, jadi yang halal. Nah, apabila si subjeknya dia yang melakukan pemerkosaan, maka dialah kena kepada rajam itu. Tentunya, Ustaz, bagaimana si mazlum ini, perempuan yang diperkosa, tidak kena. Justru yang malah dibela, bahkan bukan hanya dirajam, dari pihak keluarganya itu ada nanti kena takzir. Ada balasan yang di situ nanti disetujukan antara kedua belah pihak untuk memberikan ganti rugi. Begitu, Bu. Itu kalau yang melakukannya, seandainya si subjek alias laki-laki ini sudah pernah menikah dan melakukan persetubuhan dengan cara jalan yang halal. Apabila dia yang tadi termasuk ghairu muhsan yang belum pernah melakukan persetubuhan dengan jalan akad ikatan pernikahan, nah di sini tetap kena hukuman. Seandainya perempuan yang diperkosa, yang kena bukan si perempuannya, kepada si pelaku subjek alias laki-laki ini. Dengan kondisi hukuman, dia berarti yang ghairu muhsan. Yang bagaimana? Nabi pernah menyebutnya dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, qada fi man zana lam yahsun. Terjadi, Nabi memutuskan satu hukuman kepada orang yang berzina dan dia yang termasuk ghairu muhsan. Dijaga. Apa di sini disebutkan? Nabi melakukan binafi amin wa iqamatil haddi alai. Dengan cara diisolasi selama setahun dan juga di darah sampai 100 kali cambukan. Ustaz, bagaimana si pelakunya nih, si objek yang sebagai korbannya? Oh tidak, kan terjadinya perzinahan. Contoh yang lagi rame, ya banyak kan TKI-TKI kita, ya dari mulai yang namanya Teh Kokom kan gitu, kemarin juga yang masih hangat Sumiati gitu. Nah itu di sana makanya ya kita insya Allah, apa? Di sana pun yang namanya advokatnya, kuasa hukumnya, jadi hukum-hukum yang dipakai itu Qurannya ya, insya Allah kaliber para ulama yang gak sembarangan, yang insya Allah pertanggungan yang namanya menjual ayat-ayat Allah itu na'udzubillah min dzalik, mereka tahu. Nah makanya insya Allah mereka akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Begitu. Sudah jelas tentunya. Dan bagaimana Ustaz, kalau misalnya tadi memang ya, ada hukuman yang kita misalnya nyawa dibayar nyawa gitu ya Ustaz ya. Berarti di sana tidak mengenal hukuman seumur hidup ya Ustaz ya, langsung aja gitu ya. Makanya bedanya dengan negara kita, karena setiap hari ada yang masuk. Maaf ya. Ya, masuk ke pesantren Ibu. Gitu. Setiap hari ada yang masuk, cuma kan enggak nambah-nambah. Gitu. Makanya banyak yang lolos enggak ketahuan. Gitu. Padahal lapis jaga itu, wih, banyak melapisi pintu-pintu dan gemboknya besar-besar. Hebat orang Indonesia tuh, Bu. Bisa seperti tangga Nabi Daud itu besi bisa lunak. Cuma lunaknya bukan pakai tangan ya, Bu ya. Rapi urusannya. Nah, ya bagaimana seandainya dihukum Islam? Tidak ada di sana. Dalam artian, ya seperti seumur hidup. Jadi ketika melakukan perbuatan yang namanya had, baik itu zina, mencuri, atau bahasa kerennya korupsi, nah di situ dijalankan hukum otomatis tak ada yang namanya penjara, cuma tidak lama. Dan di situ tidak ada yang namanya bisa jadi seumur hidup, karena kisah dilakukan. Begitu. Baik. Nah sekarang Ustaz, bagaimana nih misalnya keluarga kita yang ditimpa ketidakadilan dari suatu hukum Ustaz, kita harus mensupatnya seperti apa? Ya jadi ada hal-hal yang dizolimi ya. Gitu. Nah di sini sejujurnya hadirin hadirat rahimakumullah, paling tidak memang di sampingnya pertama bersabar, kita akuin keadilan Tuhan nanti menjadi balasan tabungan di akhirat ketika mereka-mereka yang di dunia termazlum, benar tapi disalahkan. Tapi ingat, pengadilan Allah enggak akan pernah lolos. Ibu, sampai salah seorang guru di Yaman sebagai seorang hakim, ketika dia ada saudaranya perbuatan kriminalitas, cuman merasa ini hakim masih saudara, datang dia kepada si hakim ini, dirayu. Dia gak mau tetap konsisten. Akhirnya keluarganya yang datang tanpa sepengetahuan hakim bawa tentengan, bawaan hadiah. Di antaranya adalah daging yang begitu banyak dan dengan kualitas nomor satu. si suami tidak ada. Begitu dari suami pulang, dia nanya kepada istrinya, ini kamu lagi masak apa? Ternyata, karena sedang godok daging. Kata suami, coba kamu buka panci ini. Begitu dibuka, sudah menjadi darah semuanya. Apa kata si hakim ini? Aku sebagai seorang hakim sudah lama dan aku mengerti hukum Quran. Aku belum pernah memasukkan sesuatu hal yang haram ke dalam perutku. Allah menjaga kebersihan ini. Ini barang enggak benar. Makanya sebelum masuk ke dalam perutku, sudah Allah perlihatkan lagi di dunia. Hakim-hakimnya seperti itu. Baik, berarti kalau misalnya kita punya keluarga atau kenalan yang memang dizolimi, harus disabar saja ya Ustaz ya. Karena kan suka kalau kita lihat ya Bu ya di TV gitu ya, sampai ada yang vonis dijatuhi gitu, sampai keluarga mengamuk, sampai akhirnya mereka mengambil jalan pintas, ya sudah bunuh saja gitu Ustaz ya. Kita memberi pengertian bahwa memang hukum di dunia kita bisa, dalam arti kata maaf, kita bisa bohongi, tapi di hadapan Allah tidak bisa, tidak ya. Tidak ada yang bisa Allah. Subhanallah, CCTV Allah berjalan 24 jam. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itulah hakim yang seadil-adilnya? Subhanallah. Bala wa ana dzalika minas syahidin. Katakan yang Nabi, iya, aku bersaksi, engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Oh, baik, semoga di kesempatan pagi hari ini tema ini membuka mata hati ya Ustaz ya. Amin. Supaya negara kita bisa lebih baik lagi, terutama untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya, ilmunya subhanallah berkah sekali, banyak hikmah sekali. Ibu-ibu terima kasih Bu ya, insya Allah kita ketemu lagi Ibu. Dan Ibu-ibu terima kasih banyak, sampai tujuan selamat ke Cilegon ya Ibu ya. Iya baik. Dan Bapak bisa terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari jam 3:30 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi ya besok pagi, tentunya kita akan membahas tema yang berbeda. Cici Kirani beserta kru pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.